Ustaz, gimana kabar Ja'far Umar Thalib terakhir ini? Tolong jelaskan tentang pemahaman jamaah tabligh dan kesesatan NU. Adapun Ja'far Umar Thalib masih bersama Arifin Ilham. Jadi kalau kamu tanya tentang dia, sama dengan tanya Arifin Ilham. Dan dia sekarang sedang membedah bukunya Imam Samudra yang menulis tentang saya memerangi teroris. Wallahu a'lam, dia masih fi dhalalihil qadim. Tolong jelaskan tentang pemahaman jamaah tabligh. Sudah disinggung sebagiannya bahwa jamaah tabligh itu terang-terangan mengatakan bahwa kami sufi. Jadi tidak bisa dibantah oleh mereka kalau kita katakan bahwa mereka adalah kelompok sufi. Sufi yang sesat ya. Karena sufi sekarang ini semuanya sesat. Yang namanya tarekat sufiyah adalah tarekat-tarekat yang sesat. Kenapa tidak bisa dibantah? Karena mereka menyatakan dengan terang-terangan dalam bukunya Fadhail Amal. Berkata kaum sufi, berkata yang sudah sampai tingkat syariat, berkata yang sudah sampai tingkat hakikat. Begitu kalimatnya. Tahu apa itu syariat hakikat? Itu istilah sufi untuk membeda-bedakan manusia. Kalau masih tingkat syariat, harus terkait dan harus terikat dengan syariat. Kalau sudah tingkatnya hakikat, maka tidak perlu lagi terikat dengan syariat. Kan mengerikan. Jadi ada orang yang kalau sudah mencapai tingkat tertentu, tidak perlu lagi dia sholat, tidak perlu lagi dia beribadah begitu. Kemudian juga dia menganggap adanya tingkatan kasyaf. Tingkatan kasyaf itu tingkatan orang yang sudah disingkapkan ilmu ghaib kepadanya. Itu mereka yakini. Dan mereka ajarkan dari masjid ke masjid. Dibaca fadil amalnya. Dan silahkan kalau tidak percaya, buktikan di dalam fazilat dikir. Keutamaan membaca 70 ribu kali la ilaha illallah. Di situ diriwayatkan oleh si perawinya. Saya mendengar ada seorang pemuda yang sudah mencapai tingkat kasyaf. Saya ingin membuktikan apakah betul pemuda itu sudah sampai tingkat kasyaf. Maka aku datangi pemuda itu di desanya. Ternyata pemuda itu dalam keadaan menangis sedih. Aku katakan kepadanya, wahai anak muda, kenapa engkau menangis? Dijawab oleh anak muda itu, saya melihat ibu saya diazab dalam neraka. Maka saya pulang dan saya sedih mendengarkan berita itu. Maka dengan diam-diam di rumah saya, tengah malam yang tidak ada orang tahu, saya bacakan 70 ribu kali la ilaha illallah dan saya kirimkan kepada ibunya pemuda tadi. Dikirim. Entah lewat pos atau lewat apa, saya enggak ngerti. Kemudian besok saya ketemui pemuda tadi kembali. Tiba-tiba pemuda itu dalam keadaan ceria dan gembira. Saya tanya, kenapa kamu sekarang ceria dan gembira padahal kemarin kamu sedih? Aku melihat tadi malam ibuku diselamatkan dari neraka. Kata perawi, dengan kisah ini kita mengambil dua pelajaran penting. Satu, bukti bahwa pemuda itu benar-benar kasyaf, karena saya mengirimnya dengan sembunyi-sembunyi, kok tiba-tiba dia tahu ibunya diselamatkan. Berarti dia betul-betul alimul ghaib, tahu yang kasyaf, apa tahu yang disingkapkan suatu yang gaib. Yang kedua, kita mendapatkan faedah. Berarti 70 ribu kali la ilaha illallah itu betul-betul bermanfaat. Faedah dari dikir 70 ribu kali la ilaha illallah, satu. Yang kedua, bukti kalau pemuda itu betul-betul kasyaf. Tayyib, kalian dengan ilmu yang ada pada kalian, dengan sedikit ilmu yang ada pada kita, bisa melihat dalam kisah ini ada berapa kesesatan di dalamnya. Bisa dihitung. Ada berapa kesesatan, penyimpangan di dalamnya dan kebid'ahan. Banyak sekali. Bid'ahnya 70 ribu kali la ilaha illallah. Kufurnya menyatakan bahwa ada orang yang alimul ghaib. bicara tentang neraka, padahal masa sekarang ini masih alam barzakh. Alam neraka itu nanti, setelah hisab baru surga dan neraka. Sekarang alam barzakh. Kemudian sekian banyak kesesatan di dalamnya, itu ajaran sufi, khurafat. Dalilnya dengan kisah-kisah khurafat, kisah-kisah yang tidak ada asalnya dan tidak jelas riwayatnya. Dan juga apa kesesatan NU, apakah NU dulu atau NU sekarang yang ditanyakan. NU dasarnya memang terang-terangan dia mengatakan bahwa fikih kami Syafi'i, tarekat kami Naqsyabandi, dan akidah kami Asy'ari. Ya sudah, kalian nilai sendirilah. Kalian sudah tahu apa itu Naqsyabandi, dan kalian sudah tahu apa itu Asy'ari, walaupun fikihnya Syafi'i. Kalau saja mereka itu menyatakan bahwa kami mengikuti Imam Syafi'i dan para Imam Ahlul Hadis, cukup. Dalam masalah akidahnya, akidah Imam Syafi'i. Dalam masalah tarekatnya, dalam artian tarekat itu dalam keadaan sunnahnya, ikut Imam Syafi'i, ini saya selamat. Karena Imam Syafi'i ahlu sunnah. Berbeda sekali dengan Asy'ari, berbeda sekali dengan Naqsyabandi. Bumi langit bedanya. Satu ahlu sunnah, satu ahli bid'ah, sesat. Kenapa kok dioplos jadi satu? Ini juga adalah perkara-perkara yang kita sayangkan pada mereka. Afwan Ustaz, minta dijelaskan mahat-mahat asatidah yang masih istiqomah di atas manhaj. 2, mahat asatidah yang sudah jelas menyimpang. 3, mahat-mahat asatidah yang masih belum jelas. Dan tanda tanya, apakah dia salafi atau? Sangat banyak sekali ya. Nah, tanya saja sama teman-teman. Nah, yang saya tahu pondok di Balikpapan ini adalah pondoknya Ustaz Askari. Itu yang saya tahu ya, di Balikpapan. Karena yang tanya Balikpapan ya ke situ aja lah, jangan jauh-jauh. Bagaimana memahami ayat wa inna lahu lahafidhun? Hafidh lafaz wa ma'ana, dan hadis yang menyatakan syariat ini dan akan hilang sunatan-sunatan. Bagaimana memahami penjelasan? Yakni hilang dari umat maksudnya. Kalau syariatnya tetap ada. Jadi akan lenyap sunatan-sunatan adalah perkara yang menunjukkan bahwa manusia ini semakin ramah, semakin rusak, semakin rusak, semakin rusak. Mereka mematikan satu sunnah demi satu sunnah. Sedangkan kalau mereka mau kembali kepada Al-Quran, Al-Quran masih lengkap, sempurna. Kalau mereka mau kembali kepada pemahaman sunnahnya tentang tafsir Al-Quran, masih lengkap, sempurna kalau mau. Dan kalau mau kembali kepada orang-orangnya, masih tetap ada ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Itu maknanya. Dijaga oleh Allah, terus ada. Tapi berita-berita tadi, berita yang akan hilangnya Islam ini, yakni dari masyarakat. Hilangnya Islam dari masyarakat ini dengan dimatikannya satu sunnah demi satu sunnah. Dimatikannya sunnah ini tidak diamalkan, hilang. Dilupakan. 2, tidak dikerjakan, dilupakan, hilang lagi. Terus begitu. Sampai mereka kaum muslimin, tapi gak kenal apa-apa. Sholat gak kenal. Sebagaimana apa yang terjadi di Bosnia kemarin. Ketika terjadi musibah yang Allah takdirkan kepada mereka, baru sebagian mereka sadar, oh saya itu muslimin. Padahal gak kenal apa-apa. Cuma nama-namanya muslimin. Ini juga terjadi di sebagian tempat di Soviet dan sebagainya. Muslimin tapi sudah tidak ada sisanya. Bahkan sebagian mereka memakai kalung salib dalam keadaan tidak tahu. Tren. Sebagaimana ada seorang di Australia, teman kita yang ngaji menceritakan, karena dia supir taksi, pernah ada seorang naik, perempuan kasiatin ariyatin ma'ilatin mumilatin ru'usuhunna ka'asnimatil buktil ma'ilah, pakai pakaian tapi telanjang, yang begitulah ma'ruf ya, dalam keadaan pakai salib. Ketika dilihat mukanya, ini mukanya muka kalau enggak Arab, Pakistan. Penasaran dia tanya, namanya Fatimah. Wallahi Fatimah namanya. Fatimah, kamu berarti turunan muslimin. Enggak tahu. Saya enggak pernah ngurusi agama, katanya. Enggak tahu dan saya enggak peduli dengan agama. Bayangkan, tinggal namanya saja Fatimah, ternyata dia turunan Pakistan yang tadinya muslimin datang ke sana, tapi habis keislamannya sedikit demi sedikit, turunan anaknya sudah berkurang lagi. Anaknya lagi tinggal sholatnya, anaknya lagi sudah tidak sholat, anaknya lagi sudah tidak kenal apa itu agama, tinggal namanya saja Fatimah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah yang maksudnya hilangnya agama, hilangnya agama dari satu umat atau dari satu masyarakat. Nah, bagaimana menyikapi karib kerabat yang awam dan sering mengerjakan kebid'ahan karena tradisi masyarakat dan keluarga seperti acara tahlil dan sebagainya? Apakah kita harus memboikot mereka atau tidak? Apakah bertegur sapa atau tidak? Mereka orang-orang yang awam, orang-orang yang bodoh, terus kita dakwahi dengan kita tidak pernah mau mengalah ikut kebid'ahan mereka, tidak. Tetapi karena awam, bodoh, maka itu adalah mad'u, orang-orang yang harus kita dakwahi mereka. Kecuali telah kita dakwahi dan terbukti dia adalah musuh sunnah, maka ketika itulah wajhi min wajhika haram, saya tidak mau lihat mukamu lagi. Atau la yudhilluni wa iyyaka saqfun abadan, tidak akan menaungi aku dan engkau satu atap lagi selama-lamanya. Atau kalimat-kalimat yang seperti itu sebagai pelajaran buat dia supaya jera dari kebid'ahannya. Kalau dia adalah memang terbukti ada usunnah, memusuhi usunnah. Tapi kalau bodoh, dia gak tahu apa-apa. Loh kok masyarakat begitu, saya ikut begitu. Barangkali kamu nasihati sunnah, dia ikut. Karena pada dasarnya kaum muslimin secara umum, awamnya muslimin secara umum, tahu bahwa dasarnya Quran, dasarnya Islam, Quran dan sunnah. Mereka ngerti. Seawam-awamnya. Ah ini hadis Nabi. Masa gak nurut? Iya ya, hadis. Sehingga orang yang seperti mereka tentunya kita dakwahi sampai imma dia kembali wa imma terbukti kalau dia adalah ahlul bid'ah, musuh sunnah. Kedua, beredar sebuah tuduhan di internet dari para hizbi bahwa kalau mereka hizbi selalu dituduh sebagai ahlul bid'ah, padahal engkau Ustaz Muhammad pernah mengisi ceramah di Masjid Hizbi di Jakarta. Bagaimana tanggapan ini? Wallahu a'lam. Apakah Masjid Hizbi atau masjidnya orang awam? Ya. Sudah kita sebutkan perbedaannya toh? Ya. Apakah masjidnya orang awam? Buktinya apa? Pengurusnya duduk dan saya caci maki Hizbi habis. Ya. Makasih Ustaz, makasih Ustaz. Apakah kayak gini dikatakan Hizbi? Ya, pengurus ini. Nah, wallahu a'lam, kalau yang dimaksud masjid tersebut saya enggak tahu. Yang dimaksud masjid mana saya enggak paham. Apakah kemaksiatan, jenis-jenis kemaksiatan yang dapat menggugurkan pahala? Peringatan-peringatan dari mereka hanya sebatas kalimat dengan kemaksiatan yang lebih besar, seperti ucapan tadi dari Ibnu Qayyim. Kejelekan bisa hilang dengan kebaikan yang lebih besar. Dan kebaikan bisa hilang dengan kejelekan yang lebih besar. Begitu. Apakah kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang berpengaruh besar terhadap keteguhan seseorang dalam berpegang dengan sunnah? Naam, sangat berpengaruh. Ibnu Qayyim membahas masalah hati dengan panjang lebar. Di dalam kitabnya, kitab beliau, Al-Jawabul Kafi, Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi, bahwasanya orang yang mengerjakan satu kemaksiatan itu terjadi titik hitam pada hatinya. Semakin banyak titik hitam itu, semakin sulit dia menerima kebenaran. Dan semakin mudah masuknya kesesatan. Sehingga meningkat dari dosa kecil kepada dosa besar kepada yang lebih besar, sampai kepada kebid'ahan. Sampai kepada kebid'ahan, setelah itu kekufuran. Dan sudah disebutkan contoh-contohnya. Seperti kisah pendeta Barsiso, sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin, ya, yang asalnya kemaksiatan, ya. Dari mulai dia dititipi seorang wanita oleh empat saudara yang berjihad fisabilillah, Dia bilang, saya bagaimana menitip? Enggak, bukan dititip di rumahmu. Rumah sendiri, cuma kamu tolong ya salam saja dan tanya apa kabarnya. Sudah selesai. Setiap hari lewat tok, apa kabarnya? Baik, sudah selesai. Lama-kelamaan pengen tanya. Lama-kelamaan perlu ngobrol. Sampai zina. Pendeta yang tadinya, orang soleh tadinya. Ahli ibadah. Setelah kemaksiatan itu, Shelton mengucapkan bahwa kamu orang jelek, kamu di telinganya, di hatinya dibisik-bisikkan bahwa kamu orang paling jelek, Allah, kamu orang yang demikian, kamu orang yang demikian, sebentar lagi kamu akan, sampai dia gelisah dengan dosa itu karena masih punya iman, gelisah. Tetapi Shelton kemudian masuk lagi dengan bahasa lain, tapi ada satu jalan keluar. Dosamu itu tidak ada yang mengetahui kecuali perempuan itu satu-satunya. Maka kalau kamu bunuh, tidak ada lagi yang tahu, seluruh dunia tidak ada yang tahu. Dia berpikir di satu kunci perempuan ini, dibunuh perempuan ini, selesai, meninggal. Ternyata syaitan tidak berhenti sampai situ, menyampaikan kepada saudara-saudaranya para mujahidin ini bahwa saudara perempuanmu dibunuh oleh pendeta itu melalui mimpi-mimpi yang terus menerus dari satu orang ke saudara lainnya. Saya mimpi yang sama, saya juga. Ayo kita selidiki. Pulang diselidiki dan terbukti, maka rame-rame disalib, karena masa itu hukumannya adalah salib. Disalib itu mati pelan-pelan, terus sampai mati pelan-pelan sampai habis nyawanya, dalam keadaan tidak makan, tidak minum, dijemur dalam keadaan disalib. Dalam keadaan setengah mati setengah hidup itu, datang Shelton dalam bentuk orang tua. Saya bisa melepaskan ikatanmu itu. Kalau kita lepaskan, tolong saya. Ada syaratnya. Sujud kepada saya. Bagaimana saya bisa sujud? Saya dalam keadaan disalib seperti ini. Lepaskan dulu. Tidak. Kau sujud pada aku dulu, baru aku lepaskan. Maka dia mengatakan tidak bisa sujud. Kata Shelton, sujud dengan matamu dan hatimu dan kepalamu. Maka dia menundukkan kepalanya dengan niat sujud kepada Shelton itu. Yang penting bisa pas. Ternyata saat itulah matinya dia. Saat itulah dicabutnya nyawa dalam keadaan kafir. Merembet, semakin besar. Dari dosa ikhtilat, dosa ngobrol, dosa pacaran, dosa zina. Habis dosa zina, dosa membunuh. Apakah membunuh anak dibungkus, kresek dibuang ke sungai, apakah membunuh dia, ataupun membunuh terus. Habis membunuh, berikutnya lagi, sampai kepada kekufuran. Kalau orang-orang sekarang kekufurannya biasanya kedukun. Ketika sudah khawatir, kita harus kedukun yang paling manjur. Kata dukunnya, kamu harus berbuat ini, berbuat itu, berbuat kekufuran. Iya wis, apapun saya lakukan, kufur akhirnya jatuh. Inilah qawli fina azakumullah. Sehingga jangan meremehkan dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil itu akan membawa kepada dosa-dosa besar, dan dosa besar akan membawa kepada kebid'ahan, dan kebid'ahan baridul kufur, jembatan kepada kekafiran. Mana maksud hadis man raghiba an sunnati falaysa minni? Apakah maksudnya orang dihukumi kafir karena orang mengolok-olokkan Rasulullah SAW dihukumi kafir? Masalah memperolok-olokkan sunnah hukumnya kufur memang, tetapi untuk mengatakan dia kafir perlu kita lihat apakah qasdan atau bighairi qasdin, apakah aliman atau bighairi ilmin, apakah dia sadar atau tidak sadar, apakah dia sengaja atau tidak sengaja, apakah dia di mulutnya saja dalam keadaan hatinya tidak bermaksud demikian, seperti ada orang yang mentertawakan jenggot seseorang, ternyata setelah diselidiki maksud saya bentuknya lucu begitu loh, bukan sunahnya yang saya cela. Ini kan berbeda hukumnya, sehingga tidak sembarangan mengkafir-kafirkan. Tetapi kalau mereka-mereka itu adalah orang yang memang anti sunnah dan mentang sunnah, cukup para ulama menyebutnya dengan ahlil bid'ah atau ahlul ahwa atau golongan-golongan para pengikut hawa nafsu. Itu saja. Ahlul ahwa, begitu kalimatnya. Sebab bisa jadi sampai kufur, bisa jadi belum. Tapi kalau sesatnya, jelas. Ustaz, apakah akidahnya Syekh Ahmad As-Surkati, pendiri Al-Irsyad di Indonesia, dan siapa murid-muridnya di Indonesia? Ahmad As-Surkati akidahnya sama dengan Muhammad Abduh, dengan Rashid Ridho, atau mirip dengan mereka. Karena memang yang dibanggakan dan yang selalu dielu-elukan adalah Muhammad Abduh dan Rashid Ridho oleh dia dalam bukunya Al-Manar. Itu Surkati. Muridnya macam-macam. Yang saya tahu, yang di kota saya. Di sana ada muridnya Surkati yang tidak sholat. Dengan mengatakan sholat itu adalah doa. Tidak perlu sholat begitu-begitu, tidak perlu. Dan orang ini meninggalnya di bioskop. Padahal ustaz, itu muridnya Surkati langsung. Yang di Banyuwangi ada muridnya Surkati, komunis, ikut partai komunis. Ia yang masih dalam keadaan mengamalkan sunnah dan mendakwakan sunnah juga ada, tapi tetap masih terpengaruh dengan akhlaninya. Itu Ahmad Surkati. Dan kita kemarin mengumpulkan beberapa poin dari bukunya dia Al-Manar, bahwa dia mengingkari turunnya Isa. Dia mengingkari apalagi, hampir sama dengan Muhammad Rashid Ridho. Sudah pernah buku itu disampaikan kepada Syekh Rabi, alhamdulillah. Ketika kitabnya Surkati ini, sesungguhnya majalah kumpulan, itu diantaranya dia mengatakan di awalnya bahwa Wahabi walaupun tasaddud keras, tapi dia adalah Wahabi kita. Syiah walaupun ghulu terhadap sesat seorang sahabat, tapi mereka adalah Syiah kita. Sufi walaupun dia begini dan begitu, tapi mereka sufina. Itu bahasanya Surkati, persis kayak Ikhwanul Muslimin dari sisi itunya. Kemudian ketika kita mendengar pujian muridnya Syekh Al-Albani, katanya siapa, Ali Hasan Abdul Hamid, mengatakan bahwa Surkati ini saya katakan bukan hanya salafi, Syekhus Salafiyin, tapi syekhnya para Salafiyin. Kita heran, karena kita dengan mata yang sederhana, dengan ilmu yang sederhana, melihat kalimat tadi, itu saya baca sendiri ya kalimat tadi, ini pemahaman kok demikian, tapi kok dipuji. Akhirnya sudah, kita bukan kelasnya membantah beliau, kita tanyakan saja kepada ulama yang kibar. Dibawa kitab itu kepada Syekh Rabi. Kemudian kata Syekh Rabi, nanti jawabannya, kita pulang ke Indonesia. Beberapa lama di Indonesia, kita telpon kembali Syekh Rabi. Ya Syekh, apakah engkau sudah membaca kitab Surkati? Dan bagaimana pendapatmu? Oh, Sudani hadha. Karena ini orang Sudan, Surkati ini. Seorang Sudan itu. Iya Syekh. Hadha rajul munharif. Rajul ini munharif. Munharif itu artinya menyimpang. Kok beda? Ya tentunya saya akan lebih mengambil ulama kibar, ya. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa jazahullahu khair wa nafa'allahu bi'ilmihi wa baraka fi'ilmihi. Saya pernah aktif di Hizbut Tahrir. Di sana saya diajarkan cara menasihati pemerintah dengan cara yang terkesan kasar dan batil, yang akhirnya saya sadari sesatnya. Pertanyaan, sampai sekarang saya sering ditanya tentang cara salafus saleh dalam menasihati pemerintah saat ini yang berdasarkan tagut dan berlambangkan berhala burung Garuda. Banyak cara menasihati mereka, bisa melalui langsung kalau kamu bisa ketemu, atau melalui perantaraan orang yang kamu percaya, atau dengan risalah, atau sekelasmu. Sekelasmu jangan nasihati yang tinggi-tinggi dululah, kepala desamu aja, begitu, itu kelasmu. Ya, kelas yang lebih tinggi ya silahkan kalau mampu, begitu. Bima stata'tum, dengan apa yang kamu bisa. Sedangkan Hizbut Tahrir itu adalah aqlani. Pernah datang kepada Syekh Al-Albani, mereka, kata Syekh Al-Albani sebelum, judul kasetnya Afroh Mu'tazilah, bibit-bibit Mu'tazilah, 3 kaset. Saya dengarkan kaset pertama, kedua dan ketiga. Mereka itu pada kaset pertama masih berdebat, kaset berikutnya mereka sudah diusir pulang. Itu berbicaranya kata Syekh Albani, sebelum kita berbicara kita dudukkan dulu rujukan kita. Kita tidak mungkin bisa berbicara kalau rujukannya tidak sama. Apakah kita sepakat bahwa rujukan kita adalah Al-Quran dan Sunnah? Kata mereka, sebentar, sebelum kita mendapatkan Quran dan Sunnah, Allah sudah memberikan akal. Jadi dasar pertama adalah akal, baru kemudian Quran dan Sunnah. Ini satu kaset berdebatnya masalah itu. Belum bicara intinya, belum bicara tentang yang lain, baru bicara rujukannya apa. Itu belum, enggak selesai dan berakhir dengan diusir dari majelisnya. Itu Mu'tazilah, Hizb Tahrir, Afrokh Mu'tazilah, bibit-bibit Mu'tazilah. Apa? Ayam kecil itu apa? Pitik-pitik Mu'tazilah. Nah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.